sayangi aku, karena engkau hanya akan menyesal nanti. Palingkanlah diriku dari mata cintamu, carilah penggantiku yang pantas untuk dirimu. Engkau pun tahu aku orang yang sengsara, berkawan dengan derita, bermandikan air mata. Jangan cintai aku. Lebih baik urungkanlah niat hidup bersamaku. Jangan cintai aku, jangan sayangi aku, karena engkau hanya akan menyesal nanti. Engkau pun tahu aku orang yang sengsara, bermandikan air mata. Jangan cintai aku. Aku tak rela engkau terbawa sengsara, aku tak rela engkau terbalut derita. Lebih baik urungkanlah niat hidup bersamaku. Jangan cintai aku, jangan sayangi aku, karena engkau hanya akan menyesal nanti. Engkau pun tahu aku orang yang sengsara, berkawan dengan derita, bermandikan air mata. Jangan cintai aku.